إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله بحمد الله سبحانه وتعالى dengan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan taufik wa taysir, kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan Asyhadul Azim, Asyhadul Mubarak, bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan tersebut afdal asyhur, bulan yang paling afdal, yang paling mulia, diturunkan padanya Al-Quran yang merupakan hidayah linnas, hidayah bagi segenap manusia. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan tersebut membukakan pintu-pintu rahmat, memudahkan untuk umat muslimin agar mereka mau beramal saleh, menutup pintu-pintu kejelekan. Begitu pula syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu dalam rangka memudahkan umat Islam untuk mau semangat di dalam ibadah Allah azza wa jalla. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala selain memberikan kemudahan di dalam amal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala pun melipat gandakan amalan-amalan yang dikerjakan, dilakukan di bulan tersebut. Bahkan pada satu harinya atau satu malamnya, terdapat satu malam di mana ketika seorang itu betul-betul mengisi malam tersebut dengan al-amal saleh, dengan ibadah Allah azza wa jalla, maka ibadah di satu malam tersebut lebih baik, lebih mulia, lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang seorang yang beramal selama 1000 bulan di selain malam tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan tersebut pula mensyariatkan salah satu rukun al-Islam, termasuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yaitu perintah as-siyam, perintah puasa, wal hikmah. Dan hikmah di dalam perintah tersebut agar menjadikan kaum muslimin ala taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang yang sebelumnya, umat-umat yang sebelumnya pun mendapatkan syariat tersebut. diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan hikmahnya kata Allah agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun satu hal yang perlu diperhatikan agar bisa terlaksana tujuan utama dari asyiyah tersebut, yaitu takwa Allah. Ketika seorang keluar dari bulan Ramadan, keluar dari bulan puasa, menjadi seorang insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diperhatikan puasanya, yang namanya puasa itu memiliki pembatal-pembatal. Baik itu pembatal-pembatal yang sifatnya hissi, makan, minum, jima, dan juga pembatal-pembatal yang sifatnya ma'nawi, yakni yubtilul ajr, membatalkan pahala dari puasa tersebut. Dia berpuasa, dia menahan lapar, haus, meninggalkan syahwatnya, namun terkadang orang tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut karena dia tidak melaksanakan al-imsak atau shaum yang bermakna maknawi, yaitu berpuasa menjaga, menahan diri dari perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang hakikatnya kadang terlalaikan, terlupakan oleh sebagian besar atau banyak dari kalangan kaum muslimin ketika mereka berpuasa. Padahal tidak semata-mata seorang yang berpuasa itu dituntut untuk menahan lapar dan haus serta meninggalkan syahwat. Namun juga yang lebih daripada itu, dia juga harus dituntut untuk melatih dirinya senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla su' wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'aman wa syaraban." Barang siapa yang tidak meninggalkan ketika berpuasa ucapan dusta, ucapan yang mengandung dosa dan kemaksiatan, begitu pula beramal az-zur, yakni amalan kemaksiatan, ketika di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa, kegiatan-kegiatan dosanya masih saja dilakukan. Dia tidak berusaha menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajah fi an yad'a ta'amah wa syarab." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak butuh terhadap dia meninggalkan minumnya ataupun makanannya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak akan membalas pahala bagi orang-orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan dosa-dosa tersebut. Namun berbeda halnya ketika seorang ketika berpuasa, ketika melaksanakan siam Ramadan, diimbangi dan diiring dengan menjaga lisannya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ghibah, namimah, menggunjing, asab wa syatr, mencela, merendahkan, mengejek, begitu pula tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti inilah yang betul-betul merealisasikan dan mendapatkan janji dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "La'allakum tattaqun," agar kalian betul-betul bertakwa ketika berpuasa. Maka ketika seorang itu berusaha memperbaiki diri, berusaha melatih diri selama sebulan puasa, maka hasilnya diizinkan tabarak wa ta'ala, kedepannya dia akan mudah untuk terus semangat di dalam takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan senantiasa istiqamah karena di dalam bulan-bulan latihannya, bulan-bulan puasanya, dia betul-betul menjaga lillahi tabaraka ta'ala, menjaga diri dari kemaksiatan Allah. Selain dia juga melaksanakan puasa lillahi Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Begitu pula di antara perkara-perkara yang sangat dianjurkan, sangat dinasung di dalam bulan-bulan puasa adalah memperbanyak amalus shalih, amalut taqwa, at-takfir minan nawafil, memperbanyak melakukan perkara-perkara yang sifatnya nawafil sunnah, baik itu salatul tarawih ataupun as-sadaqah. Begitu pula min ahliha, di antara yang paling pentingnya adalah qiraatul Quran ma'at tadabbur wa tafakkur, membaca Al-Quran namun diiringi dengan tadabbur, memahami dan berpikir tentang makna-maknanya, mengambil pelajaran darinya, sehingga ketika dia selesai di dalam membaca Al-Quran, dia tidak semata-mata selesai di dalam membacanya, namun yang lebih penting daripada itu, dia mendapatkan faedah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan cahaya bagi kalbunya dari Al-Quran tersebut. Karena tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran tidak semata-mata tilawah, tidak semata-mata untuk dibaca. Nah, ketika seorang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat banyak. Namun yang lebih penting daripada itu, lebih penting daripada membaca Al-Quran adalah seorang memahami, mempelajari dan mentadabburi maknanya serta mengamalkan isi dan esensi dari Al-Quran itu tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diturunkannya Al-Quran, hikmahnya kata Allah Subhanahu wa taala, liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar ayatnya ditadabburi dan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal mengambil hikmah, ibrah, pelajaran dari. Maka inilah tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran. Maka selain kita semangat di dalam tilawah Al-Quran di setiap kesempatan kita selama bulan puasa ataupun di luar bulan puasa, kita juga harus semangat di dalam mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam. Dan itu bisa terrealisasi dengan orang lain, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Wa mufti'at al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan apa yang sering tersebar dari Al-Imam Malik. Bahwasanya Al-Imam Malik ketika datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan ilmunya atau meninggalkan majelis ilmunya dan aqbala 'ala al-Qur'an, dan hanya terfokus di dalam membaca Al-Qur'an. Kata Syekh Abdullah Bukhari, hadza kadzibun 'ala al-Imam Malik. Ini adalah riwayat yang dusta dari Al-Imam Malik. Tidak sahih dari Al-Imam Malik. Bahkan yang namanya talabul ilmi termasuk amalan-amalan yang dihasil ketika bulan Ramadan, selain seorang yang semangat di dalam nawafil, membaca Al-Quran, tilawah, sedekah dan amalan-amalan saleh yang lainnya, dan termasuk di dalam amalan-amalan saleh yang dihasil adalah talabul ilmi. La siyana, terlebih lagi ilmu tafsir, ilmu yang terkait dengan tafsir Al-Quran, agar apa yang dia baca dia bisa paham, dia bisa makna, dia bisa mengamalkannya. Begitu pula di antara faedahnya, agar dia ketika melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih atau melaksanakan salat-salat pada umumnya, dia bisa khusyuk di dalam salatnya karena dia betul-betul memahami maksud dari apa yang dibaca. Maka ini di antara perkara yang paling bisa menjadikan seorang itu bisa khusyuk di dalam salatnya adalah tadabbur ma yuqra fiha. Dia mentadabburi, mempelajari, memahami apa yang terkandung dari apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan inilah di antara sifat-sifatnya orang-orang yang mendapatkan jannatul firdaus. Mereka adalah orang-orang yang fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan jannatul firdaus, jannah yang tertinggi, jannah yang paling mulia, adalah mereka bisa khusyuk di dalam salat. Dan orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang bisa memahami, mendalami, meresapi